Masih dalam kajian 300 dosa-dosa yang sering dianggap remeh oleh kaum wanita. Masuk pada yang ke-19, berjabat tangan dengan lelaki bukan mahram. Telah kita bacakan sebelumnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la usafihun nisa." Inni la usafihun nisa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kenapa engkau tidak mau berjabat tangan dengan wanita ya Rasulullah atau dengan kami," kata ibu-ibu, maka Nabi SAW bersabda, ini di hadis yang didapatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak akan pernah berjabat tangan dengan kaum wanita. "Innama qawli limi'atin mra'atin ka qawli limra'atin wahidah." Yang aku katakan kepada seorang wanita sama dengan kepada 100 wanita. Sama, mau satu, mau 100 sama. Pokoknya wanita, laki-laki tidak berjabatan tangan. Imam Bukhari merekan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa dulu Nabi SAW membaiat kaum wanita dengan mengungkapkan ayat ini, "La yushrikna billahi syai'a," itu surat Al-Mumtahanah. Mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Bunda Aisyah setelah Nabi membacakan itu ayat? Tangan Nabi tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun yang tidak berada dalam kewenangan beliau. Selama bukan istri, selama bukan muhramahnya, beliau tidak mau berjabatan tangan dengan wanita asing. Nah, pelajaran yang diputuskan dalam perkara ini adalah semua yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, selama tidak ada pengkhususan untuk beliau, maka pelajaran itu atau hukum itu berlaku untuk seluruh umat Nabi. Ya, sampai hari kiamat. Khusus yang dikhususkan untuk Nabi hanya beberapa hal saja, seperti tahajud wajib khusus untuk beliau, ya, seperti bolehnya menikah lebih dari 4 hanya khusus untuk beliau, ada dalil yang mengkhususkannya. Sementara di luar apa yang tidak ada dalilnya, maka berarti itu berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ma'qil bin Yasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyut'ana ahadukum bima khiyutin min hadid khairul lahu min ayyamussamratan la tahillullah." Bahwa salah seorang dari kalian tangannya ditusuk dengan jarum besi itu lebih baik daripada ia bersentuhan dan berjabatan tangan dengan wanita yang wanita itu belum halal untuknya. Kenapa dikatakan laki-laki di sini? Karena umumnya pada para wanita, mereka tidak akan memulai, biasanya nih yang memulai adalah kaum lelaki. Ini umumnya, walaupun zaman sekarang mulai beransur-ansur wanita sudah mulai agresif, ya, mereka yang duluan menjulurkan tangannya. Tetapi pada umumnya wanita tidak akan menjulurkan, laki-laki. Atau ketika dia berhadapan dengan wanita yang jahilah, ya, di mana dia yang menjulurkan tangan, si lelaki tetap ingat ini hadis, bahwa tangannya ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, hari ini karena tuntutan pekerjaan, wanita-wanita kerja di kantor-kantor, wanita-wanita kerja di toko-toko, di mal-mal, wanita kerja sebagai marketing, sales, wanita bekerja sebagai resepsionis, wanita bekerja sebagai pramugari, wanita bekerja sebagai pekerjaan wanita, dan termasuk gaya modern hidup jahiliyah sekarang ini menjadikan wanita sudah menganggap biasa ini, remeh saja mengenai berjabatan tangan dengan lelaki. Ibu-ibu yang kami muliakan, sudah menyebar enggak ke tangan ibu-ibu video tentang anak-anak SD, 1 SD yang lelaki dan wanita melakukan adegan-adegan yang hanya wanita-wanita pelacur yang mau melakukan itu. Dan itu di depan kawan-kawannya serentak mereka melakukan semua. Gaya-gaya yang benar-benar hina. Bahkan seorang wanita dengan suami pun belum tentu akan mau melakukan gaya-gaya itu. Dan mereka serentak melakukannya. Istighfar, kami menyaksikannya. Anak SD melakukan itu gaya dalam seperti seorang profesional. Laki-laki wanita, kecil-kecil. Mungkin menurut kami usia 4 atau 5, kelas 5, kelas 4 SD yang melakukan itu. Keterlaluan, Bu. Nah, di mana letak otak orang yang nyuting? di mana lagi letak orang sepertinya di komando, dan anak-anak itu menikmati. Baik, itu yang saya maksudkan. Makin kesini makin rusak. Makin kesini makin rusak. Selanjutnya, yang ke-20. Dari mana itu anak-anak, Ibu? Bisa menyaksikan, bisa meniru adegan-adegan itu, kalau bukan dari media. Siapakah yang paling bertanggung jawab pertama sekali? Pemerintah. Pantesan kalau pemerintah nanti paling banyak di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena melalui kepemimpinan mereka umat menjadi rusak. Lalu siapa yang paling bertanggung jawab berikutnya? Para orang tua. Ulama bagaimana? Ya, ulama yang menyimpangkan dan menyesatkan umat bertanggung jawab, tetapi ulama yang tegas tetap menyampaikan. Ibu-ibu yang kami muliakan, kita lanjut yang ke-20. Mengucapkan salam kepada lelaki tidak boleh. Sudah kita uraikan sebelumnya ini, ya. Mengucapkan salam kepada kaum lelaki tidak boleh. Para ulama mengatakan wanita tidak menyampaikan salam kepada kaum lelaki. Apabila sang lelaki menyampaikan assalamualaikum kepadanya, cukup jawab sendiri. Ya, cukup jawab sendiri. Waalaikumsalam. Enggak usah waalaikumsalam. Ketika dia mengucapkan salam, si lelaki kan wajib balas salam kan? Maka jawablah waalaikumsalam. Selesai. Baik. Berarti ini dirubah. Ustaz, bagaimana kalau kita nelpon? Kita enggak tahu kalau yang nelfon itu laki-laki. Kemarin sudah kita jawab. Ya, sebagai adab secara umum, bismillah, assalamualaikum. Ya. Dan ada adabnya kalau bicara. Apakah dia lelaki asing yang kita kenal atau yang tidak kita kenal? Ada adabnya. Adabnya adalah bicara dengan sepatutnya saja. Ayo patut sampaikan, cukup sampaikan itu tanpa ketus, tanpa jutek, ya. Tetapi to the point, tidak berlemah lembut. Ini perlu diingat. Jangan kamu merendah-rendahkan suara kamu, kan begitu kan? Jangan kamu merendah-rendahkan suara kamu. Baik, saya rasa pemahaman kita tentang masalah ini sudah sama. Karena ini sudah kita uraikan sebelumnya. Terus yang ke-21, berlemah lembut dan memperindah kata-kata saat berbicara dengan lelaki yang bukan mahramnya. Apalagi sekarang sudah ada porn sex. Ibu tahu porn sex? Ya. Ada nomor-nomor tertentu yang dibagi-bagikan di mana khusus melayani pembicaraan wanita yang menelpon. Jadi kalau ada laki-laki yang menelpon, wanita yang mengangkat dengan suara yang dilemah lembutkan, dengan kata-kata yang sudah dipilih yang akan bisa membuat laki-laki ini terpesona, terkesima, terhipnotis dengan indahnya tuh suara. Ditambah lagi kata-kata yang bisa membuat laki-laki ini terangsang. Wallah, ini najis penghasilannya. Najis penghasilannya, haram. Si wanita telah berzina. Zina yang dilakukan wanita ini adalah zina lisan, zina bibir. Dan wanita ini akan ditusuk mulutnya dengan besi panas yang sudah membara dalam neraka jahanam. Penghasilannya adalah haram. Sementara kita-kita, adab berbicara kepada kaum lelaki adalah fala takhdu'na minal qaul. Janganlah kamu merendahkan suaramu jika bicara dengan kaum lelaki. Maka janganlah kamu melemah lembutkan serta memilih bahasa-bahasa yang menyejukkan hati. Cukup suami saja menikmati itu. Kata-kata kita yang lemah lembut tetap kita pelihara, Bu. Karena itu ciri khas ibu-ibu, ya. Tapi itu hanya untuk suami dan untuk kedua orang tua kita. Untuk kedua mertua kita. Itulah yang pantas untuk mendengarkan kelemah lembutan kita. Karena ciri khas aurat ibu dalam hal suara adalah berlemah lembut bicara. Kemudian indah kosakata yang dipilihkan. Ini indah untuk para tamu-tamu hotel, resepsionis tidak tanggung santiangnya, Pak, Bu, ya. Apa yang bisa dibantu? Hah, Tuan? Ada yang bisa kami lakukan segala macamnya? Lemah lembut sekali, apalagi para pramugari. Dengan segala macam model senyum mereka bagi-bagikan. Secara free dan gratis. Baik orang datang baru masuk, orang mau keluar, ya. Sementara dia melayani para tetamu-tetamu, tamu-tamu pesawat yang ada dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keceriaan, bla bla bla bla. Suaminya di rumah enggak keurus.